Sayang, kau adalah segala-galanya. Di antara kita telah terjalin duanya rasa yang melahirkan satu ikatan. Berjanji hati ini untuk bersama menempuh segala yang tiba. Tiada yang seindah dirimu yang kucintai. Apakah ini suatu pembalasan sedang kebesaran? Lagu 90 menjadi milik Adam Ahmad Janji Manis. Persembahan kedua terbaik juara lagu 90 jatuh kepada Aisyah Janji Manis.